السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناس الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. وقال الله تعالى في القرآن العزيز، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا نساء النبي لستن أحد من النساء إن اتقيتن فلا تحضن بالقول ويطمع الذي في قلبه مرض فقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العظيم. الأحزاب آيات 33. Niki khusus membicarakan siapakah ahli bait Nabi sinten niku. Siapakah ahli bait Nabi niku sinten? Sesuai kalau pertanyaan pun Al-Karam Al-Ustaz Basir bin Haji Hamid. Niki bati insyaallah bati kula jenenge tenangaken semampu kula. Al-Habib Abdullah bin Al-Habib bin Tahir bin Abdul Al-Qa mengatakan bahwa sebagian orang menuduh ahlus jamaah membenci ahlul bait. Ahlul bait siapa? Ahlul Tahir bin Abdullah Al-Qa mengatakan bahwa sebagian orang menuduh ahlus sunnah membenci ahlul bait. Ini adalah tuduhan yang tidak benar. Tidaklah seorang muslim sejati melainkan ia menganggap bahwa mencintai ahlul bait adalah bagian agama yang timbul dari kecintaan pada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik kula kalih sampeyan sedaya, mencintai ahli bait Rasulullah berarti kita itu cinta dhateng Kanjeng Nabi. Mustahil para bapak seorang Islam tidak mencintai ahli bait, mustahil. Sama mustahilnya orang yang masuk Islam tapi benci dengan sahabat. Padahal yang ada orang Islam tidak mencintai ahli bait berarti bukan orang Islam. Apa sebab? Sebab tidak mencintai Kanjeng Nabi. Tapi sebaliknya, kalau orang itu mencaci maki sahabat berarti bukan orang Islam. Padahal sebab Al-Quran mengatakan kulla as'alukum ali adra illa maraddata fil kurban. Fil kurban itu ahli bait. Ini kita katakan ahli sunnah tidak melaknat, tidak mencaci maki dan meletakkan derajat orang pun ahli bait tidak pernah. Temenan pak, satu orang pun ahli sunnah tidak pernah mencaci maki, tidak pernah melecehkan ahli bait, tidak pernah. Bahkan mereka sangat-sangat mencintai dan ahli bait Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita. Ini terkenal ya. Penjelasan ini akan merobohkan anggapan yang salah dari orang-orang Syiah bahwa kami-kami Ahlu Sunnah sangat tidak mencuai sahabat. Tidak, tidak pernah. Sejak zaman sahabat sampai tabi'in, tetapi itu sampai sekarang ini seorang pun Ahlu Sunnah tidak pernah melecehkan, mencaci maki Ahlu Baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin yang kita bahas, siapakah Ahlu Baiti siapa? Ini sama semak diku. Ya. Wa Ahlu Baiti yang dinat Ahlu Bait kullu man lazaman nabiyah adalah orang-orang yang menetapi bertempat tinggal dan bersama kanjeng Nabi. Siapa itu? Minal azwaj, dari istri beliau, wal aqaribi, dan kerabat-kerabat beliau, terutama empat: Fatimah Zahra radhiyallahu anha, Al-Mu'tarif radhiyallahu, Hasan Husain. Ditantang oleh kanjeng Nabi, ditutupi, dikenuli ada ahli baiti. Misalnya ama berobos, ya Rasulullah kulo kak, akhirnya berobos saya, ya naam tiga azlajin Nabi. Sebelum kali kulo mereka nik monggo kita sama-sama mencintai Rasulullah, juga mencintai ibu dosa, juga mencintai sahabat-sahabat di kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pele-pele diterangkan pada cihi al-awamir lahum li'annahum qudwatul ummah. Mengapa perintah-perintah waqarna fi buyutikunna, perintah wala tabarraj wal jahiliyatil ula, perintah wa'atimna sembayangu, hei azadzin nabi as-salat wa'atimna zakata, takana zakat wa'ati Allah wa Rasul. Ini semua perintah-perintah berazwajun Nabi dan al-aqal di kandil Muhammad SAW. Perintah apa sebab? Kau ingin berkhusus perintah azwajun Nabi akhirat, karena mereka adalah kudbatul ummah, jadi panutani umman. Ini ku ini mati kali ini ku wal Imam Ahmad wa Tirmidzi an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yamurru kanjeng Nabi selama 6 bulan yen batu sembahyang teng masjid Nabawi selama 4 bulan salat subuh. Ya Fatimah as-salat ahli baiti langsung aja Nabi, ya Fatimah salat as-salat ahli baiti. Kana adalah Rasulullah yang murni lewat bibi Fatimah, pintunya Siti Fatimah Rondel Anha Sita Tashurin selama 6 bulan. Iza khoroja, apabila beliau Rasulullah keluar ila sholatul badri, untuk sah subuh. Bagaimana? As-salah ya ahlal baiti. Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diterangkan oleh Anna Qurtubi, qala Qurtubi, wallazi adapun pendapat yadharu yang timbul milal ayat-ayat ini, ya nisa an-nabiyyi, ayat ini inna ammatun, ayat ini adalah umum fi jami'i ahli baiti, Siti Fatimah, Ali bin Abi Thalib, Hasan Husain radhiyallahu anhum, wa minal azwaj juga. Fi jami'i ahli baiti minal azwaj, karena jenati wa ghairan lainnya itu. Umpomo karena di kanjeng Nabi yang 9, Ummi Salamah, Ida Aisyah radhiyallahu anha, Ida Sofia, Saudah dan lain-lainnya, umpama punya turunan termasuk ahli baiti kanjeng Nabi, termasuk itu. Berhubung beliau-beliau ada punya turunan janda, berarti. Nah, kali terangkan kepikiran-kepikiran, bagaimana beliau yang kututi ayat ini umum dalam mencakup semua ahli bait sapaiku minal azwaj wa ghairihim. Tatabat, maka memutuskan al-ayat-ayat ini anna zaujati, sesungguhnya istri-istri Rasulullah min ahlil bait sa'ali bait. Alhamdulillah. Ba'amal hadis, adapun hadis-hadis yang menerangkan tentang egemeniko hadis Al-Qisah adalah aset temuran Kanjeng Nabi ngemuli Siti Fatimah, Sayyidi Al-Al, Arbi Nabi Talib, Hasan Husain, itu juga iya. Tapi enggak mengeluarkan dari lain-lainnya, enggak. Ini terangkan, wa ammal hadis alladhi akhrajahu Tirmidzi wa ghairuhu an Ummi Salamah kama qala Tirmidzi hadza hadisun gharibun. Panasuh bagaimana bacaan hadis itu? Qalat Ummi Salamah cerita, nazalat hadil ayatu fi baiti, kata Ummi Salamah, wada'a Rasulullah min Bali, Rasulullah Ali, Andri Ali sini, Bapak Fatimah, Fatimah sini, Sir Hasan, Hasan sini, Pak Husain sini, kumpul. Padahal antah tak kisai khaybar Kanjeng Nabi kemulan dengan keluarga empat tadi itu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Ibnu Fatimah radhiyallahu anha, Hasan Husain radhiyallahu anhu, kemulan. Beliau mengatakan, "Qala haula'i ahlu baiti." Inilah keluargaku. Ini yang namanya hadis kisah. Hadis yang menentukan itu ahli bait, tapi tidak mengeluarkan tentang azwajun Nabi mboten. Pakai ayat Allahumma zhab anil azizza watahhirhum tadahhira. Gusti, mugi-mugi ahli bait kene panjenengan bersihaken sangka dosa-dosa. Lan panjenengan suciaken beliau mereka-mereka dengan mensuci yang betul-betul suci. Iki dengan Kanjeng Nabi khusus datang ahlul bait Nabi. Sekali lagi, azwajun Nabi tidak keluar dari ahlul bait Nabi. Qala Ummi Salamah, wa ana ma'ahu Rasulullah wa tamasadiku. Qala, anti alama kana ono ono nais. Kan gak termasuk. Nah, ini yang dipegangi oleh orang-orang yang mengamalkan dirinya ahlul bait. Ada kode kon, tapi akhirnya salah masuk. Bantal khairin kolal kusyari kolal misalama adhutu siraku tala bu'no nalekan oleh Kanjeng Nabi rosi fil kisai kultu ana ma'ahum ya Rasulullah kolal na'am zauh dan termasuk ahli baiti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah tentang ahli baiti Kanjeng Nabi. Kemudian menerangkan kebiki kebiki terang nugi simak rumin. Waktu mikir berterangkan bahwa ahli bait Rasulullah itu insya Allah selamanya akan disucikan oleh Allah dari dosa-dosa. Tapi kita akhirnya jadi nak ijabi lah ketua yang kemaluan Jawa. Begini, Jaludin Rahmat, Masya Allah, kaya-kaya Jaludin itu ngangkangi ahlu bait. Apa kak isi ngerti itu? Itulah mereka-mereka. Jadi selamanya ini orang-orang Syiah selalu gembar-gembor ahlu bait, ahlu bait. Mereka sendiri siapa yang tajuk ahlu bait? Kalau kita tidak selamanya menjunjung tinggi, memuliakan dan mencintai ahlu bait Rasulullah. Sebaliknya mereka ngaku-ngaku puji ahlu bait, tapi nyatanya mereka melecehkan ahlu bait Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya nopun ya teniki. Mereka di kula sampean monggo berbapak persedia saya, itu hati-hati ngomong. Jangan sembarang ngomong, sebab ngomong setitik. Lain sampean. Semakin kau dituakan, kalau kau cakap Al-Kafi. Ya Al-Kafi juz 1. Lha kok ana niki? Ngomong ini lho. Kula ini Abi Ja'far Muhammad bin Ya'qub Al-Kulaini. Omongan di bareng orang-orang. Sami itu besar Ali Salam Ya'qub baca permali. Saya dikai gico Ahlibad. Abu Ja'far itu Muhammad bin Ali bin Alil Abidin. Bagaimana? Jadi mereka pakoloni, menkoloni. Ma'idda'a ahadun. Tidak mengaku-ngaku seseorang minan nasi dari manusia annau ing satemene ahad iku jama'al qur'ana mengumpulkan Qur'an kama kullahu kullahu kama unzila illa kadzab. Sopo-sopo sing ngaku-ngaku ngumpul Qur'an sebagaimana diturun Allah Ta'ala kecuali itu jenenge bohong. Lah para sahabat belum bodoh kok. Semua sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, Umar Khattab radhiyallahu an, Utsman bin Affan Allah dan Amin baik semua mengumpulkan Quran-Quran yang diturunkan Allah Taala melalui Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata yang ini, la ana wa ngaku-ngaku ngumpul Quran sebagaimana yang diturunkan Rasulullah Allah Taala itu kadzab naudzubillah dari. Inilah kata-kata daripada Al-Kafi karangane Abi Ja'far Muhammad bin Ya'qub Al-Kulaini. Naudzubillah min dzalik. Pokok ngeten iki mulai siji loro telu papat masyaallah 5 6 7 masalah anu masalah iki ibadah-ibadah jus siji loro telu papat 8 innalillah wa inna ilaihi raji'un masyaallah. Itulah mereka. Mereka mereka kata kanca-kanca kula niku takon, Pak Nur, apa betul ta orang-orang Syiah itu tidak Islam? Betul. Kalau mereka mengatakan Islam terserah mereka. Tapi kami-kami ahlu semajat mereka tidak mengatakan mengenai Islam, bukan. Apa sebab dua Quran dewi? Dua Quran dewi mereka itu. Mereka lemunikan dia berarti murtad. Pengguruan yang asing asing ada kok gak ikutan dia murtad berarti. Mencari sahabat siji sahabat dan diantar murtad. Nau dibilang dari. Jadi sepuluh bapak saya si hadiki. Ulan nyuan jadi orang telah muka-muka saya si hadiki. Muka-muka mati husnul khatimah. Mati betul iman, mati betul Islam. Ini harapan kami. Harapan kami. Sebab literatur-literatur yang saya baca semua mengatakan bahwa orang-orang Syiah Rafidhah bukan Islam. Orang-orang Syiah Rafidhah bukan Islam. Oh di bawah. Tinggi sebelah di bawah. Ada gaya budi Syria. Waduh, isis karu-karuan. Yang ini pekerjaan ini. Itu pekerjaannya sudah. Di mana-mana ngaco. Di mana timbul-timbul kekacauan. Ya semua itu ditimbul oleh mereka. Semua ditimbul oleh mereka. Leono si Jenegoro tenang, oh tak tenang dewe. Iso negoro ku kacau masuk orang-orang Syiah. Naudzubillah min dzalik, naudzubillah min dzalik. Mereka dikulakan sampai hati-hati banget khususnya. Jangan sampai diopo-opo oleh mereka. Saya ingin bagaimana Abu Karlos Basir bin Abdul Hamid, saya ingin bisa-bisanya timbangan khususnya itu sebagaimana tahun 75 yang lalu, tenang, tentram, aman, kondusif, dan semua penduduk Bagel adalah ahlu sunnah wal jamaah. Tahun 80 masuk olah iris ya apa-apa gak karepasi kan ikis makan ikis sekarang ini sudah kono katu kono katu ini kan man. Supaya dibaca itu tolong supaya dibaca ini niki fakta yang kami punyai. Yang apa yang ngasih niku? Kita wajib amar ma'ruf nahi mungkar semampu kita. Kita wajib amar ma'ruf nahi mungkar semampu kita. Kita tunjukkan. Inilah halusnya jemaah. Kalau kamu udah seperti ini, ya berarti keluar dari Islam. Kita iman datang Allah Ta'ala, iman datang malaikat Allah Ta'ala. Mereka malaikat Jibril tak termasuk. Febri gak termasuk pak. Iman kepada kitabnya Allah Ta'ala, Quran itu palsu karena mereka. Iman pada utusan Allah Ta'ala, iya utusannya, iya iman, tapi salah utusan ada lagi imam-imam mereka yang 12. Ngono ya pak, apa? Masya Allah. Iman pada hari kiamat, iya, tapi nanti belum kiamat akan timbul lagi datang Al-Mahdi mangeno mungsu ala kala jujur kabeh. Apa? Sebelum kiamat Imam Mahdi datang bawa Quran, sama semua cowok, sembuh. Pada kias ketika kiamat bawa Quran. Masa iki kau anak kecil, wow, cowok jadi nak. Besok kan tidak kiamat, Imam Mahdi itu datang kata mereka, muncul, metu dari gua samro, ambil bawa Quran, kau Quran yang asli, semua cowok sopo. Oh, bawa Quran petang meter. Ya apa lo yang petang meter Quran ini? Unsai Quran cilak kan dia wajar ini. Ya nopo ya sallallahu. Akalnya itu mustahil, mustahil. Jadi Quran yang ada itu palsu kata mereka. Itu sesuai dengan keinginan orang-orang Yahudi. Selama ya Yahudi Nasrani itu sangat hancur Al-Quran. Ya apa caranya Al-Quran itu di gak dipercaya? Enggak, wong si A Rafidho. Oh, waran palsu. Sebab Al-Quran seorang pun tidak ada yang meniru. Bagaimana Al-Quran mengatakan wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina faktu bisuratin sasuratai, tidak bisa montok-montok dengan orang-orang Yahudi Nasrani, Masya Allah kata ngeroba, gak iso, niru gak iso ngongkong profidor, paran Quran ini palsu. Berarti mereka adalah antek-anteknya orang Yahudi na'udzubillah. Jadi gitu pak, kalau sangat ingin sekali bisa-bisa mbanggil ini jadi mbanggil kota sing ahlu sunnah wal jamaah, jadi kota sing ahlu sunnah wal jamaah. Masih gini bian oh lek Jum'an itu pro habib-habib gamisan kate serbanan kate saiki Jum'ah rono kate rono kate singitan nanti singitan nih heh iya bae takon ono wong iki Masya Allah. Sebab menurut orang-orang Rafidah, Jum'an itu selagi imamnya bukan imam mereka, itu haram Jum'an. Inna lillah wa inna ilaihi roji'un. Masya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Gak kanggu, gak kanggu. Gak kanggu sama sekali. Inilah mereka. Kemudian yang perlu kami sebutkan lagi, para bapak para sedoyo, niki kelawan cemali, di sini terangkan. Al Imam Syafi'i, rahmatullah ta'ala, beliau sangat sangat sangat mencintai Ahlul Bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai beliau mengarang syairan ya ahlal bait rasulillah hubbukum wahai ahlul bait rasulillah hubbukum cinta kepada kamu fardhu wajib. Jadi menurut Imam Syafi'i mencintai ahlul bait rasulillah adalah wajib minallah, wajiban yang diterapkan oleh Allah Ta'ala fil Quran adalah wajiban yang ditetapkan Allah Ta'ala di Al-Qur'an tadi. Tanggernya apa di bom? Qul la as'alukum ali ajra illa wa tabil qurba. Wajib semacam Allah Ta'ala melalui Al-Qur'an yakfikum cukup bagimu min azimil qadri dari keagungan derajat wahai anubat annakum sesungguhnya sekalian malam sholli alaikum sopo-sopo wong sing gak pecah sakma damu itu sebaya lah sholat Allah sembahyang juga dadi tidak lagi saking mulianya ahlu baiti Rasulullah ini yang dipegang oleh orang-orang ahlu sunnah wal jamaah. Jadi kita mencintai Allah Ta'ala, mencintai Rasulullah SAW, mencintai Ahlul Bait Rasulullah, dan mencintai sahabat Rasulullah SAW. Oh tenang, ojo pele-pele, Ahlul Bait, Ahlul Bait. Tapi sementara sahabat saya jilai ilano, oh, lain kok. Naudzubillah min dzalik. Malam Rabu yang akan datang akan saya tuntaskan tentang bagaimana kecinta sahabat pada Ahlul Bait. Bagaimana cinta Ahlul Bait pada sahabat? Kembali. Para sahabat sangat menjunjung tinggi martabat Ahlul Bait, juga Ahlul Bait sangat menghargai para sahabat Rasulullah SAW. Kayak koyo sia-sia ora dia bangili, masya Allah, enten. Sia bangili ku kampiak isi sekanan di tulisi Abu Bakar sing kare Umar. Aku gak niat iki sandal nyita isi Abu Umar muni opo? Aku gak niat ngidi sandal, tapi niat ngidi Abu Bakar Nabi Umar, masya Allah. Salah apa Bakar? Salah apa Umar? Radhiyallahu anhu. Ada lagi sini terangkan. Innalladzina yu'dzuna an-nabi, innalladzina yu'dzuna Allah rasulah, la'anahumullah fid dunya wal akhirah wa adzalum adzaban muhina. Dalam ayat ini terangkan sapa-sapa wong sing larani Allah Ta'ala, pangeran dipadani ambek patung disembah patungi, Allah Ta'ala dipadani salib disembah salibe, berarti menghina Allah Ta'ala. Wa rasulah larani Rasulullah, sahabat-sahabate dicaci maki, Ahlul Bait dila ilanno, berarti larani kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana? La anahumullah bid dunya wal akhir. Orang itu dendanya dilanat, besok akhirat dilanat oleh Allah Ta'ala. Lepas waten wa a'adda lahum azabam muhina. Komentarnya dalam kitab ini dijelaskan tentang kebohongan, tuduhan adanya permusuhan. Kalau dibilang dalil, tuduhan adanya permusuhan antara para tabi dan Ahlul Bait. Kalau dibilang tidak pernah ada satu setetek, tidak pernah ada. Malah Ahlul Bait Rasulullah dengan para sahabat sangat erat hubungannya, saling menjunjung tinggi, saling menghargai dan saling cinta mencintai. Itu yang ada. Permusuhan tidak ada, ini langkah. Dalam kita ini dijelaskan tentang kebohongan mereka. Siapa mereka itu? Siapa? Ya Rafidho si Rafidho. Bohong mereka. Adanya permusuhan antara para Rasulullah dan Ahlul Bait. Semoga Allah meridhai mereka semuanya. Penjelasan ini akan merobohkan anggapan yang salah dari dasar yang insya Allah akan kami terangkan. Semoga Allah selalu melimpahkan salawat dan salat berjuang kita Rasulullah SAW dan para sahabat Rasulullah SAW. Kemudian sekalian terhormat, kita sebagai umat Islam selalu menyebut-menyebut nama beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiap saat kita selalu membaca selawat dan salam kepada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan setiap detik kita selalu mengharapkan syafaat dari beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diterangkan oleh Al-Qurtubi, ini juz 4 halaman 14. Besok dunia kiamat tak rungokno. Besok dunia kiamat itu semua nabi, singkat dari 124 nabi, lombok di kursi dewi-dewi, dukur-dukur kursinya, dan semua nabi dikelilingi oleh umat masing-masing. Semua Ibrahim lombok kursi dikelilingi oleh umat beliau. Musa alaihissalam lombok kursi dikelilingi oleh umat beliau, Bani Israil. Kanjeng Nabi kursi yang paling indah, yang paling dukur, masya Allah, masya Allah, umat yang paling banyak. Dari kanjeng Nabi betul, semua para nabi siap logo di kursi DWD, kanjeng Nabi tidak ada. Bingung, pun mana Rasulullah, nangdi dolai kertek kanjeng Nabi sujud di bawah aras sambil berdoa, ya Allah, ya Rabbi, umati mboten Pak. Ya Allah Gusti, umat kula Gusti, ini menunjukkan bahwa tidak ada pemimpin di dunia yang mencintai umat dan mengakrab dada kecuali beliau Rasulullah SAW. Mungkin seorang presiden mencintai rakyatnya, mungkin menyetor, bisa akrab dari iso, tidak bisa. Siapapun orangnya sudah, orang rojo mencintai rakyatnya di dunia toh di akhirat nafsi dewi-dewi. Tapi kanjeng Nabi bahwa itu dunia akhirat sangat mencintai dengan umat di kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini gitu Pak, umati ya Muhammad irfa rasak, angkat sinar Muhammad saldu toh ya lu oh kon bakal di kon bakal takai umat kulo beli otalah umat kulo otalah ya wes umatmu sepertiga masuk surga bihoiri hisab. Muka-muka setelah kita setelah masuk surga bihoiri hisab, sulusu yadkhuluna jannata bihoiri hisab. Alhamdulillah sujud malih aja Nabi di baras, ya Allah umati ya Muhammad irfa rosak satu toh angka tersirang muat jalu om apa jalu tak tumuti umatku lo ya Allah yois umatku sapura ketiri tu tentas pura talgo sargo sulusun wa sulusun yaktu nabi dirubihin bakoto yang bayu baru lagu tas pura dan yang terakhir umat yang jenis tetap kok tusan sak gunung-gunung jadi masya Allah ya apa ini kok iki asal beliau mereka jadi akui sebagai umat insya Allah semua akan masuk surganya Allah Ta'ala buka-buka ini saking perhatian kanya Nabi datang umat ya Pak mereka ini kulit kali sama istoyo ojo lereng-lereng moco selawat datang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kados malam rebuniko monggo kita sarang-sarang moco selawat kados rodo selawat ini kalau kita ini Abi Umar bin Abdullah bin Soleh moco selawat perlu nih niki selawat niki saya kita wajah niki mugo-mugo sedoyo saya hadir oleh sahabati kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah salamun alik ya Rabbi asyani wadaraji. Ya Rasulullah salamun alik ya Rabbi asyani wadaraji. Adfadai ya jiratat alamin ya uailal judi wal ya Rasulullah salamun alik ya Rabbi asyani wa daraji. Ya Rasulullah salamun alik ya Rabbi asyani wa daraji. Asbatat ya jiratal ala ya uhailal judi wal alu baitil mustafa turium amanul adifat zakiri alu baitil mustafa turium amanul adifat zakiri syubbihu bil jo bezuri mislama kocha ati sunat ya Rasulullah salamun alik ya Rabbi asyani wattaraji. Ya Rasulullah salamun alik ya Rabbi asyani wattaraji. Asfata ya jirota alamin ya uailal judi wal qara wa safin lil lajati idza khitamin tubadi kulli ada wa safin lil lajati idza khitamin tubadi kulli ada fanjubi ala takunuka wa tasim billahi wa sta'ini ya Rasulullah ya fitung lulur ya Rasulullah assalamun alaiki ya fiyashani wa taraji asfadat ya jirat Rabbi fa'afana bi barakatim wa dinal husana bi hurmatim Rabbi fa'afana bi barakatim wa dinal husana bi hurmatim wa amitana fi tariqatim wa mu'afatim minal ya Rasulullah salam ya Rabbi ashadi wa daraji ya Rasulullah salamun alik ya Rabbi ashadi wa daraji asfataya jirasal amin ya uailal judi wal karami. Sebagai akhir kula wasaken bagaimana orang-orang Syiah Rafidah melecehkan ahlu bait Rasulullah. Temenan mereka mengaku-ngaku cinta ahlu bait, tapi sebetulnya mereka sangat-sangat melecehkan, menghina ahlu bait Rasulullah. Dongokno niki. Nggih. Menyingkap hijab pembenaran. Karangannya Hadir Abdul Al-Kam terjemahnya. Mengatakan kemudian mereka mengarang cerita. Posisi ngarang cerita. Kemudian mereka mengarang cerita mengenai Sayyidina Ali para wajah bahwa ia bersembunyi. Ali bin Abi Thalib bersembunyi. Iki opo? Pendera Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu alaja punya predikat, punya juruan laisu Bani Khalid. Laisu itu macan, singanya kabilah Bani Khalid. Khalid bin Bair bin Malik mengatakan Khalid ini adalah orang pertama yang dijurui ahli Quraisy. Bani Quraisy ini adalah orang pertama adalah Khalid bin Bair bin Malik. Ali bin Abi Thalib dijurui laisu Bani Khalid, singanya Bani Khalid, datang singitan. Pokra iya lek dolah singitan dia. Iki dolah singitan iki boten. Kemudian mereka mengarang cerita mengenai Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa ia bersembunyi bersama Ammar bin Yasir. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Singitan, Pak. Apa kok singitan? Karena mereka dipaksa oleh Umar untuk bai'at Abu Bakar. Aduh lho. Singitan mustahil, mustahil, mustahil. Gak masuk akal. Padahal waktu Abu Bakar Siddiq jadi khalifah, Ali bin Abi Thalib pendukung penuh, pendukung sepenuhnya. Apa cerita niki? Bahwa Ali bin Abi Thalib bersembunyi bersama Ammar bin Yasir. Al-Miqdad 3, Salman Farisi 4, Al-Abbas 5, dan Ibnu Abbas Abdul bin Abbas 6. Jadi pintu Mbak Abin Abi Thalib singitan dan di dalam Siti Fatimah. Pada rumah Mbak Ngawasa Mea Mea gede ini kebawah. Omah itu 5 meter kali 5 meter. Bisa nih wong pintu pokro. Jadi ini kok nanti Siti Fatimah. Ya boleh turu Fatimah. Ya boleh atus. Ya boleh pakaian. Ya boleh sembahyang Siti Fatimah. Sementara wong enem lanang-lanang nduk kate. Kasih gadron dino 6 bulan. Ya Allah, ya apa niki? Men? Kadzab kali niki. Dalam rumah Ali selama 6 bulan. Apakah ini sebuah logika yang dapat diterima akal yang sehat? Tidak. Akal sehat sangat-sangat tidak menerima. Tidakkah kalian lihat kamar Sayyidah Fatimah dan Ali di Madinah ukurannya tidak lebih dari 5 meter kali 5 meter. Apakah rumah itu mampu menampung orang-orang ini selama 6 bulan? Oh itu mampu lah. Sayyidah Fatimah nak kono. Pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masya Allah, menghina teman-teman kita. Jadi rumah Sayyidina Ali cengombone 6 meter kali 5 meter kali 5 ditampung oleh diisani oleh wong pitu selama 6 bulan. Ya Allah. Apakah mereka menampakkan diri kepada Siti Fatimah? Ya apa? Wong 6 bulan mesti ketok. Siti Fatimah pakaian yo ketok. Ya apa? Lah ya kadir ya rezeki jadi kadir. Ya Allah. Dan tinggal bersamanya dalam satu ruangan, celaka kalian. Celaka kalian. Sungguh ini sebuah dusta yang besar. Bahkan mereka mengatakan bahwa Ali bersembunyi bersama Abbas Al-Mikdad. Sedang mereka adalah pemuka Quraisy dan pemimpin-pemimpinnya yang tidak pernah takut sama sekali. Singitan nemulan, masya Allah, iyalah kocok-kocok banggil singit-singitan. Ojo lu ya, mari kita siap untuk menggalang persatuan. Untuk apa? Untuk menangkal orang-orang Syiah Rawido. Mudah-mudahan kita semua yang hadir, mudah-mudahan Allah ridhani Allah Ta'ala, oleh rahmat Allah Ta'ala, oleh syurganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita junjung tinggi semoga Rasulullah. Kita memuliakan Ahlul Bait Rasulullah, terutama Allah Ta'ala Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Idinas, kapan kalian pernah mendengar bahwa seorang Hasyimi bersembunyi? Mereka adalah orang-orang paling berani dunia akhirat. Kapan anda, orang Rafidho Syiah, pernah mendengar orang-orang Hasyimi bersembunyi kapan? Sebab mereka adalah pemimpin-pemimpin Quraisy. Mereka adalah pemberani-berani. Apakah kita menggambarkan Amir Muminin Ali dengan sifat ini? Pengecut. Sungguh celaka. Kalian telah menghinakan. Menghina Ahlul Bait mereka itu. Sungguh celaka. Kalian telah menghina di saat kalian ingin memujinya. Puji Ahlul Bait nyatanya menghina. Ulangi mana? Rewano. Sungguh celaka. Kalian telah menghinanya di saat kalian ingin memujinya. Jadi ini memuji, tapi pernyataan-nyataannya menghina. Agar tapi semoga Allah memerangi hawa nafsu dan fanatisme mereka. Mereka menuduh Ali bin Abi Thalib ingin membakar rumah Ali bin Abi Thalib bersama penghuninya. Ya Allah. Jadi Ali bin Abi Thalib, Siti Fatimah, Hasan Husain, oh mereka diopong. Pokok. Jadi di rumah itu yang luasnya 5 meter kali 5 meter dihuni oleh Siti Fatimah Rodana, Al-Bilal dan Hasan Husain akan dihukum oleh para khotob. Ini menunjukkan mereka itu ingin menanamkan kebencian, dendam orang-orang Islam Rawida kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini rekayasa mereka. Mereka ingin menanamkan kebencian terhadap Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lah emang orang Umar bin Khattab masa mereka nemen benci entek di habis. Malah Umar bin Khattab matinya itu di perayaan hari ini. Ya berhubung. Matinya Umar bin Khattab itu di perayaan. Ya berhubung. Malah mereka masya Allah mustahil. Iki matinya Umar bin Khattab. Malaikat jadwal tala. Malaikat. Pray kocokon nulis. Bapak wong roba syarofido, bapak minum, bawa mabuk, bapak zinongin, bapak prayres tulung dino. Astagfirullahaladzim. Padahal manakit innallaha la ya'muru bil fahsya. Allah Ta'ala tidak menyuruh kejelekan. Ini boten. Oleh mereka-mereka Rafidho mengatakan, orang-orang Rafidho mengatakan, laisa iki dina iki dina hari ulang tahun terbunuhnya Umar. Prai malaikat aja catet. Ya. Bapak lakone elek telung dina. Astagfirullah. Ya opo rek? Kok bali tekan ana enak ya, masyaallah ya. Ini tak karo-karo masyaallah. Inilah tinggal berapa menit, tinggal 6 menit kita ada kerja log. Ye, alhamdulillah. Monggo. Heh. Monggo. Silakan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah membaca sejarah daripada perjalanan Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Beliau hijrah dari Basrah menuju Hadramut. Pertama menuju Madinah dulu, terus ke Hadramut pada abad ketiga, yaitu tahun 371 Masehi. Di 371 Hijriah. Di antaranya itu karena menghindar dari akidah-akidah yang fasidah, yaitu di antaranya Syiah. Dan di situ pula munculnya kitab Al-Kahfi. Oleh karena itu pertanyaan saya, pada tahun berapa Al-Kahfi itu dicetak? Karena ini berkaitan dengan hijrahnya Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Kemudian dari Abdullah bin Salim Al-Hamid mengatakan bahwasanya mestinya orang-orang ini, orang-orang Ba'alawi ini mengikuti datuknya, yaitu Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Karena Imam Alwi ini adalah cucu dari Imam Ahmad. Kenapa kok mengikuti Khomeini dan mengikuti Jaludin Rahmat? Alangkah bodohnya mereka, kata Abdullah bin Salim Al-Hamid. Terima kasih. Niki kitab Al-Kahfi 8 juz. Saya punya lengkap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lengkap. Saya punya Al-Istisor 4 juz lengkap saya punya. Malah Jabul Fagih 4 juz saya punya. At-Tahrir, waduh ini kitabnya si-asi yang paling gotek itu jelas, 10 juz saya punya. Ini terangkan bahwa Al-Kahfi dikarang oleh Muhammad bin Yaqub Al-Qulaini pada tahun 314. Itu saya sudah ada, tapi kita ingin berbaca. Tapi sudah tersebar masalah kesiaan di Irak. Untuk itu Al-Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir, pumbung-pumbung anak cucuku tidak kena, nanti kena iki, pindah beliau dari Irak ke Hadramut. Untuk apa? Untuk menyelamatkan anak-anak cucunya. Itu usaha beliau, saking hati-hati masalah kita, Pak. Masalah kita, gak main-main. Pindah, padahal yang ditinggal Aisyah Al-Muhajir itu sikit darah yang subur. Yang lojin apa? Sementara agama tidak ada apa-apa. Dia tetap beliau pindah. Untuk menyelamatkan anak cucunya dari akidah-akidah sesat. Yang setahu saya Al-Kahfi ini dikarang pada tahun 314. Tapi sebenarnya ini sudah ada akidah Syiah. Belum dibukukan ini. Belum dibukukan. Padu orang Ahmad bin Isa harus yang waspada. Menjodoh lemak pali kutub. Tahu betul. Wah, ikilah ingin caranya pindah. Padahal dari itu, daerah itu yang subur, Irak itu. Pindah itu tidak ada apa-apa, tapi tetap pindah untuk menyelamatkan akidah. Lendunya duduk apa-apa, yang penting kita menjaga akidah tetap ahlussunnah wal jamaah. Adik, kurang 2 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai maksud dari orang Syiah itu adalah untuk menghina Ahlul Bait, itu sudah diutarakan sendiri dalam ceramah dari mantunya yang punya Yabisan, namanya Umar Zahir. Dia bilang laisal hubuh, dia menukil dari Imam Ja'far. Insya Allah tidak akan begitu Imam Ja'far sawati. Laisal hubuh ila bil bughdi wal khubbi. Laisal iman tidak sempurna iman kecuali mencintai dan juga sekaligus membenci. Jadi sayangnya sama Syiah itu, orang Syiah itu mengatakan Imam Ali itu seperti ini, tapi di belakang dia bilang, oh, kok Imam Ali ku, kok banci temen, melebur nang omahe kok ngene-ngene. Sampai begitu. Ya. Jadi ini, kalau ini betul apa yang dikatakan oleh Ustaz Dindar itu, ada ya ini. Dia mengatakan cinta tapi sementara menghinakan. Dia ngaku-ngaku cinta pada ahli bait, sementara itu menghina, betul-betul menghina. Ya Allah, masya Allah. Inilah mereka. Mudah-mudahan mereka-mereka kembali ke jalan Ahlussunnah Jamaah. Mudah-mudahan ya, tapi Allah Ta'ala kabehnya. Pokok kita itu berusaha mudah-mudahan mereka kembali sudah. Kalau itu belain, man. Belain teman ini. Sebab walaupun beralawi, kalau sudah keluar dari baca Ahlussunnah Jamaah, itu bukan ba'ali, kata Al-Imam Anis. Al-Hadib Anis bin Alwi bin Ali bin Muhammad bin bin Muhammad bin Husin ya Al-Habasyi. Ini kata beliau, siapa orang Ba'alawi Sayyid Habib kok tidak mengikuti kakek-kakek beliau, itu sudah keluar kepada para ahli gitu ya. Madah, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabi ajmain. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan majzal wa jalla wala dana dalam idana bil ahlil mi wal khair wa la taj'alna ayyaman syarrul bair. Rabbana hab lana min azwajina wa taqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa adkhilna bi rahmatika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.